Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masyarul ikhwah, jamaah salat maghrib Masjidil Ansar, hafizakumullah. Masih dalam pembahasan ahkam shaid, hukum-hukum seputar hewan buruan. Kita masih dalam pembahasan tentang syarat-syarat diperbolehkannya atau dihalalkannya hewan buruan. Ada syarat yang berkaitan dengan si pemburu sendiri, orang yang berburu, dan ada syarat-syarat yang berkaitan dengan alat untuk berburu. Kemudian beliau menambahkan ada satu poin penting di sini. Kita baca. Berkata al-muallif, at-tasmiyatu inda rami soid. Hukum tasmiyah, membaca basmalah ketika melempar atau membunuh hewan buruan. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas alat untuk berburu. Alat untuk berburu itu ada dua macam. Bisa menggunakan senjata tajam, pisau, tombak, pedang, atau senjata senapan, atau yang kedua dengan menggunakan hewan pemburu. Dan keseluruhannya disyaratkan padanya adanya at-tasmiyah, membaca basmalah, membaca bismillah, afwan. Kemarin kita telah menyebutkan beda antara at-tasmiyah dengan al-basmalah. Kalau at-tasmiyah itu mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Kalau al-basmalah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Itu al-basmalah. Nah, ketika kita menyembelih atau berburu, menembak hewan buruan, itu yang dibaca apa? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja? Para ulama menyebutkan yang dibaca adalah bismillah at-tasmiyah, bukan basmalah, bukan bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih ataupun ketika menembak hewan buruan. At-tasmiyah ini syarat, termasuk syarat baik itu di dalam menyembelih, demikian pula yang sehukum dengannya, sama seperti hukumnya berburu. Jadi ketika ingin menembak atau melepaskan anak panah, maka disertai dengan ucapan bismillah. Ini syarat, ya. Kalau hilang syarat ini, bisa mengakibatkan hewan buruannya tidak halal, tidak boleh untuk dimakan. Kita baca penjelasan oleh al-muallif. Qala wa minasyuruti aydhan at-tasmiyatu inda ramyis saidi aw irsalil jarihah. Termasuk syarat pula adalah membaca bismillah ketika melempar atau menembak hewan buruan dan ketika melepaskan hewan pemburu. Jadi ketika menembak dengan senapan atau melemparkan anak panah atau tombak, demikian pula ketika melepaskan hewan pemburu, dia berburu dengan anjing misalnya atau harimau atau dengan burung elang, ketika melepaskan hewan pemburu tersebut yang membantunya dalam berburu, dia mengucapkan kata bismillah dengan nama Allah. Dalilnya bahwa ini adalah syarat. Qala liqaulihi ta'ala faqulu mimma amsakna 'alaikum wadhkurusmallahi 'alaihi. Dalam surat Al-Maidah ayat keempat, Allah mengatakan faqulu, makanlah oleh kalian mimma amsakna alaikum, dari apa yang mereka tangkap, ya, dari hewan pemburu kalian, apa yang mereka tangkap. Wadkurus mallah alaih, dan Allah memerintahkan, ada perintah, udhkuru, sebutlah nama Allah padanya. Menyebutkan nama Allah itu ketika dia menembak atau ketika dia melepaskan hewan pemburunya. Ini dalil dari ayat Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis. Qala wali hadisi Adi bin Hatim marfu'an, hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu secara marfu, maksudnya disandarkan kepada ucapan Nabi. Qala idza arsaltakal baka fadkurismallah alaih ila qawlihi wa in ramaita sahmaka fadkurismallah alaih. Nabi berkata, apabila engkau melepaskan anjing pemburumu, maka sebutlah nama Allah. Dan apabila engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah padanya. Wa fil lafdhin, di dalam lafaz yang lain, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallah alaih fakul, apabila engkau melepaskan anjing pemburumu yang telah terlatih, al-muallam. Jadi riwayat ini membedakan hukum buruan yang ditangkap oleh hewan yang sudah terlatih dan hewan yang tidak terlatih. Kalau ada hewan buruan ditangkap oleh anjing yang sudah terlatih, al-muallam, itu halal. Tapi kalau ada hewan buruan ditangkap oleh anjing yang tidak terlatih, itu tidak halal. Ya, itu tidak halal. Dan bagaimana cara mengetahui ini hewan pemburu ini sudah terlatih atau tidak terlatih? Kita telah menyebutkan di pertemuan sebelumnya. Di antaranya ciri-cirinya adalah dia mengerti ketika dilepas dia akan berlari. Artinya dia akan menuju hewan yang ditargetkan atau yang diincar. Ya. Kalau tidak diperintahkan untuk dilepas, dia enggak akan berlari. Dia akan tetap di sisi tuannya. Yang kedua di antara cirinya juga, ketika dia diperintahkan untuk berhenti, maka dia akan berhenti. Ya. Diperintah dengan bahasa pemiliknya misalnya, dengan isyarat atau dengan suara peringatan atau apapun itu yang dimengerti oleh hewan pemburu tadi, dia akan berhenti. Ya. Misalnya stop, jangan dimakan, atau lepas, dia akan melepasnya. Ini tandanya hewan tadi sudah terlatih, mu'allam. Kemudian diantara ciri hewan tersebut sudah terlatih, mu'allam, adalah dia tidak akan memakan daging dari hewan buruan kecuali diberi atau diizinkan oleh pemiliknya. Nah, kata Nabi, idza arsalta kalbakal muallam wa dzakarta smallah alaih fakul, apabila engkau melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dan engkau menyebut nama Allah. Ini syaratnya. Menyebut nama Allah. Fakul, maka makanlah. Makanlah. Maka dari hadis-hadis atau dari dalil-dalil ini, dari ayat Al-Quran yang kita sebutkan dan ada juga yang lain, demikian pula hadis, maka at-tasmiyah, membaca basmalah, itu termasuk syarat dihalalkannya hewan buruan. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, syarat halalnya hewan buruan ada 4. Syarat halalnya hewan buruan ada 4, kita ulangi. Yang pertama adalah ahliyatus sa'id, kelayakan orang yang berburu. Ini syarat bagi orang yang berburu. Kapan dia disebut layak untuk berburu? Ada syarat-syaratnya. Pertama, dia harus muslim atau ahlul kitab. Muslim atau ahlul kitab, ya. Selain itu tidak halal. Jadi apabila yang melepas hewan buruan atau yang menembak hewan buruan ini adalah seorang majusi misalnya, atau seorang orang yang beragama Hindu, atau seorang ateis, orang yang tidak meyakini adanya Rab, ya, dia menembak, dia membidik hewan buruan, kena hewan buruannya atau didapat, maka buruannya tidak halal, ya. Ini syarat yang pertama, ahliyatus sa'id, kelayakan orang yang berburu. Dia seorang muslim atau ahlil kitab, bukan penyembah berhala. Dia berakal, ya. Dan dia sudah memasuki minimal sudah memasuki usia tamyiz. Maka buruannya orang yang mabuk, yang hilang akalnya, orang yang gila atau anak kecil itu tidak diperbolehkan. Syarat yang kedua, alatus saida, alat dalam berburu. Syarat yang kedua, alat dalam berburu. Alat dalam berburu ada dua macam. Yang pertama, dengan menggunakan senjata yang kita sebutkan tadi, senjata yang tajam, senjata yang bisa merobek, bisa mencederai atau membunuh hewan buruan dengan melukainya, merobek kulitnya, mengeluarkan darahnya, ya. Seperti pisau, anak panah, tombak, naam, senjata api atau yang semisalnya. Dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata yang tumpul, kayu, ya misalnya, atau batu. Ya, hewan itu misalnya dilempar batu atau dipukul kayu sampai mati, ini tidak diperbolehkan. Ini statusnya menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Alat yang digunakan adalah alat yang bisa merobek, merobek kulitnya, dagingnya, dan mengeluarkan darah. Nah, ada pertanyaan, loh, senjata itu kan pelurunya tumpul, ya, dari timah, ya, atau dari apa yang mungkin berbentuk bulat. Para ulama memasukkan hukum peluru tadi seperti senjata tajam, seperti pisau dan yang selainnya. Karena senjata itu dengan kecepatannya dia bisa merobek, ya kan? Orang yang ditembak bisa apa namanya? Dagingnya bisa robek, mengeluarkan darah. Demikian. Atau menggunakan alat yang kedua, yaitu dengan menggunakan hewan pemburu. Hewan pemburu, anjing, harimau, serigala, atau dari burung, burung elang, atau burung raja wali. Ini alat yang digunakan. Dengan syarat alat yang di, apa namanya, hewan tadi adalah hewan yang sudah terlatih, ya. Hewan yang sudah dilatih untuk berburu. Kemudian syarat ketiga, al-qasdu, ada maksud dan niatan ketika berburu. Jadi ketika menembak itu enggak sembarangan. Memang ada target, ada yang dituju. Ya. Berbeda kalau orang misalnya ketika dia bawa senapan dia ceroboh. Ketika dipanggul misalnya seperti ini, tiba-tiba senapannya meletus, tes. Jatuh apa namanya, burung dara misalnya, tak. Ah, ini tidak boleh dimakan. Karena kenapa? Ada mulqazd, tidak ada maksud, tidak ada niatan. Ya. Harus ada maksud dan harus ada niatan ketika berburu. Mana hewan yang dituju? Ya. Dan terkadang cukup dengan niatan boleh. Ketika sasarannya itu berubah, misalnya seperti ini, di sebuah pohon ada sekelompok unggas misalnya, ya, burung atau apa, lebih dari 5 ekor. Nah, ketika dia membidik salah satu darinya, tapi terkena yang lain, apa ini hukumnya? Boleh, enggak mengapa. Karena tetap dia dihukumi telah memiliki niatan. Yang dia maksudkan adalah burung yang itu, tapi meleset ke yang sebelahnya. Itu dimaafkan, tidak mengapa. Nah, beda yang memang dimaksud, yang kami maksudkan tadi yang tidak ada niatan, ya tadi seperti tadi ceroboh, tiba-tiba meletus senapannya, kemudian mengenai binatang atau hewan buruan, ya kan? Demikian ini ada mulqas, tidak ada niat, tidak ada maksud, maka tidak diperbolehkan karena ini syarat. Ini syarat. Dan syarat yang keempat yang disebutkan ini adalah at-tasmiyah. Membaca bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi membaca bismillah. Kemudian kita lanjutkan, kata al-muallif, qala fa in tarakat tasmiyata sahwan halas saydu wallahu a'lam. Apabila si pemburu tadi meninggalkan bacaan bismillah sahwan karena lupa. Namanya manusia ya, apalagi ketika berburu dengan menggunakan senapan. Yang namanya hewan buruan itu kan bisa datang atau lewat di depan kita secara tiba-tiba. Ya. Ketika lewat dengan cepat, kita tembak, mati, tapi qadarullah lupa. Lupa baca bismillah. Ya, lupa baca bismillah. Sahwan. Kata al-muallif, hewan buruan itu halal. Wallahu a'lam. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan yang sebenarnya terdapat khilaf para ulama, dan ini adalah tarjih dari al-muallif. Apa sih hukum membaca bismillah ketika menyembelih ataupun ketika berburu? Ya. Di sana ada khilaf. Al-mu'alif merojihkan pendapat ini, apabila dia lupa membaca bismillah, tetap halal buruannya. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui, barusan kita sebutkan, yang namanya membaca bismillah itu syarat. Ya kan? Yang namanya membaca bismillah itu syarat. Dan syarat di dalam amalan itu apabila hilang, amalan tersebut bisa batal. Amalan tersebut bisa batal. Kita contohkan seperti ini. Seorang yang sholat, di antara syaratnya adalah toharoh. Dia harus suci. Ya kan? Bagaimana hukum seorang yang sholat tapi lupa berwudu, dan dia dalam hadas, tiba-tiba datang ke masjid sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, ruku, sujud, sampai akhir selesai sholat salam, baru ingat, astagfirullah, saya lupa berwudu. Apa hukum sholatnya? Sholatnya tidak sah. Karena kenapa? Al-wudu, taharah, itu syarat sah sholat. Itu syarat, ya. Nah, bagaimana dengan at-tasmiyah, membaca basmalah di dalam apa namanya, dalam berburu? Jumhur para ulama mereka mengatakan bahwa tasmiyah itu syarat. Membaca bismillah itu syarat dalam berburu. Ya. Akan tetapi jumhur pun berselisih. Apakah syarat ini gugur ketika lupa atau tidak? Di sini terjadi khilaf. Jumhur pun berselisih pendapat. Walhasil di dalam permasalahan ini, meninggalkan bacaan bismillah di dalam menyembelih, demikian pula ketika berburu, ya, terjadi perselisihan menjadi tiga pendapat. Kita akan sebutkan pendapat yang pertama, bahwa bismillah tasmiyah itu adalah syartun wajib, syarat yang wajib. Ya. Watasqutu ma'nisyan, akan tetapi dia bisa gugur apabila lupa. Bisa gugur apabila lupa. Ya. Pendapat ini adalah pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, demikian pula Al-Imam Bukhari. Mereka berdalilkan diantaranya adalah firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami sengaja, tidak sengaja dalam berbuat kesalahan. 6. Ini ayat sifatnya umum, ya. Jangan hukum kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja berbuat kesalahan. Kemudian dalil yang lain dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ufiya an ummati al-khata'u wa nisyan." Dimaafkan dari umatku tidak sengaja atau lupa. Ya, perbuatan kesalahan yang dilakukan secara tidak sengaja atau lupa, kata Nabi, itu dimaafkan dari umatku. Nah, dari dalil-dalil ini mereka berpendapat kalau lupa membaca at-tasmiyah basmalah ketika menyembelih ataupun ketika berburu, maka itu dimaafkan. Ya. Demikian pula mereka berdalilkan dengan hadis Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa kami didatangi oleh orang-orang yang membawa daging, ya, makanan, masakan berupa daging kepada kami. Jadi ada orang, di dalam riwayat disebutkan hadithu ahdin bil kufr, orang-orang ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, baru keluar dari kekufuran. Kata Aisyah, la nadri adzakarusmallah alaihi amla, kami gak tahu apakah daging ini dibaca padanya bismillah atau tidak. Ya, kami gak tahu. Jadi Aisyah gak tahu ini daging masakan yang dihadiahkan kepada beliau ini ketika menyembelih baca bismillah atau enggak. Ya, tidak diketahui, majhul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, sammullaha antum fakulu." Kalian baca bismillah dan makanlah. Ya. Kalian saja yang baca bismillah, ya, ini ketika makan, kemudian makanlah. Na'am. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh Daraqutni. Nabi mengatakan atau disebutkan dalam hadis tersebut, al-muslim yakfihi ismuhu fa in nasiya an yusammi hina yadhbah falyusammi tsumma liyakul. Seorang muslim itu dicukupkan dengan namanya. Artinya kalau dia ini muslim, aman. Kalau dia lupa untuk membaca basmalah ketika menyembelih, hendaklah dia membaca basmalah ketika dia makan. Hadis riwayat Daraqutni. Hadis yang lain disebutkan dalam hadis tersebut, dzabihatul muslim halalun dzukirasmullah alaihi am lam yudzkar. Dzabihatul muslim halal, sembelihannya orang muslim itu halal, yakni selama dia muslim sembelihannya halal, apakah disebutkan padanya nama Allah atau tidak. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, ini dalil-dalil yang mereka gunakan bahwa mereka berpendapat iya, membaca bismillah itu syarat sah, tapi dia bisa gugur apabila lupa. Nah, ini pendapatnya siapa tadi? Abu Hanifah, Malik, demikian pula Al-Bukhari rahimahumullah. Intabihu wa la tal'abu, ta'addabu fil majlis. Syarat yang atau pendapat yang kedua, Tasmiyah itu hukumnya syarat, syartun. Wala tasqut amdan la jahlan wala sahwan. Membaca bismillah itu hukumnya syarat, tidak akan gugur baik itu sengaja jahil tidak mengerti hukumnya ataupun lupa. Bismillah enggak akan gugur. Ketika dia lupa atau sengaja atau enggak tahu dan tidak membaca bismillah ketika menyembelih atau ketika berburu, maka hewan tadi haram untuk dimakan, tidak boleh dimakan. 6. Dan ini adalah pendapat Dawud Al-Zahiri, Abu Thawr, demikian pula riwayat dari Al-Imam Ahmad. 6. Dalil mereka adalah apa yang disebutkan oleh mu'alif tadi, fakulu mimma amsakna alaikum wadkurusmallah alaih, perintah udkurusmallah alaih, hukum asal perintah wajib, sebutlah nama Allah padanya. Ya, idza arsalta qalbakal muallam wa dzakarta smallah alaih, dan engkau sebutkan nama Allah padanya, fakul, maka makanlah. Ini diantara dalil-dalil yang mereka gunakan. Ya. Demikian pula firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafisqun. Wa innahu lafisqun. Surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu, Allah mengatakan, jangan kalian makan, mimma lam yudkarismullah alaih, dari hewan-hewan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Subhanallah, ini sharih, ya, jelas sekali ayatnya. Larangan, jangan dimakan. Kalau tidak dibacakan bismillah, jangan dimakan. Wa innahu lafiskun, ini kefasikan. Ini kefasikan, ya. Dan ini adalah tarjih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pendapat yang dirojihkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wallahu a'lam, anda pribadi mengikuti pendapat yang kedua ini, ya. Tasmiyah itu wajib, syarat hukumnya. Ketika seorang lupa, ketika menyembelih ataupun ketika berburu, hewan sembelihannya enggak halal untuk dimakan. Hewan sembelihannya enggak boleh dimakan. Lantas bagaimana cara menjawab dalil-dalil yang sekian banyak yang kita sebutkan sebelumnya tadi? Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhto'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja salah. Ufiya'an ummati al-khata'u wa nisyan. Umatku itu dimaafkan kalau dia tidak sengaja berbuat salah atau lupa. Nah, dijawab oleh pendapat yang kedua ini, bahwa ayat dan hadis tadi yang dimaksudkan padanya adalah nafiyul junah, dimaafkan itu maksudnya tidak berdosa. Dari sisi dosa, iya, gak bersalah dia, gak berdosa. Orang lupa kok, lupa baca bismillah ketika menyembelih, lupa baca bismillah ketika menembak, berburu. Yang dimaafkan itu dosanya. Adapun hewannya, hewannya tetap tidak halal. Naam. Tidak boleh dimakan. Naam. Nah, ini ada hadis yang lain. Hadis Aisyah. Beliau dihadiahkan masakan berupa daging, tidak diketahui apakah disebutkan basmalah padanya atau tidak, ya kan? Tidak disebutkan bismillah, disebutkan bismillah padanya atau tidak. Nabi mengatakan, makan saja. Kalian yang baca bismillah dan kalian yang makan. Naam. Maka dijawab, hadis ini pula, ini hadisnya sifatnya umum. Hadis ini untuk hewan, daging hewan yang tidak diketahui dibacakan bismillah atau tidak. Tapi kalau sudah diketahui, oh ini hewan tidak dibacakan bismillah, haram, tidak boleh, tetap tidak boleh dimakan. Ya. Hadis Aisyah itu khusus untuk hewan yang enggak diketahui, majhul, kita enggak tahu ini dibaca bismillah atau tidak. Ya. Naam. Sama kalau kita misalnya ke pasar beli daging, apakah kita tanya kepada penjualnya, "Pak, Bu, ini tadi disembelihnya baca bismillah atau enggak?" Enggak kayak gitu kan? Enggak kayak gitu. Silakan beli. Selama antum masih di negeri muslim, ya, kemungkinan besar yang menyembelihnya adalah seorang muslim, ya. Tanpa tanya-tanya, Ya enggak usah ditanya apakah ini disembelihnya baca bismillah atau tidak. Silahkan beli makan bismillah. Nah, itu maksud hadis tadi, ya. Tapi kalau diketahui oh ini hewan disembelih tidak dengan baca bismillah atau diburu dengan tidak membaca bismillah, maka haram, tidak boleh dimakan. Demikian. Ya, itu taujihnya. Kemudian hadis yang kita sebutkan hadis riwayat Dharqutni, muslim itu cukup namanya saja. Kalau dia lupa membaca bismillah maka tidak mengapa. Hadis ini hadis yang lemah, sanadnya lemah, tidak bisa dijadikan hujah. Demikian pula hadis yang setelahnya yang kita bacakan tadi, sembelihan seorang muslim itu halal apakah dia baca bismillah atau tidak, riwayat Abu Daud, ini pun hadisnya lemah, bahkan lebih lemah dari yang di atas tadi. Hadisnya mursal, bahkan di dalam sanadnya ada perawi yang majhul, tidak bisa dijadikan hujjah. Naam. Maka pendapat yang lebih berhati-hati adalah pendapat yang kedua. Naam, pendapat kedua ini tarjih Syekhul Islam, demikian pula dirojihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang lebih lemah dari dua pendapat sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa membaca bismillah itu hukumnya mustahab, bukan wajib. Mustahab saja, bukan wajib. Nah, ini dibantah dengan keumuman dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ini adalah pendapat Al-Imam Syafi'i, demikian pula pendapat dari sebagian Al-Malikiyah. Mereka di sana juga berdalilkan ada hadis 6. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa pendapatmu tentang seseorang yang menyembelih kemudian dia lupa membaca bismillah? Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ismullah fi qalbi kulli muslim. Nama Allah itu ada di hati setiap muslim. Artinya kalau dia lupa pun enggak masalah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Dharqutni dan Baihaqi. Akan tetapi Syekh Al-Albani melemahkan hadis ini di dalam kitabnya Al-Irwa. Nah, hadis yang lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam, menurut kami pribadi bahwa membaca bismillah itu syarat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Ya. Lupa, terlebih lagi sengaja. Nah. Kemudian permasalahan yang berikutnya, permasalahan terakhir yang disebutkan di dalam oleh mualif di dalam kitab Al-Ahkamus Shaid. Qala hukum idrakus shaidi hayyan. Apa hukum mendapati hewan buruan dalam keadaan masih hidup? Ya. Ketika kita menembak atau kita menangkap dengan hewan pemburu, ya, hewan pemburunya masih, misalnya masih mencengkram dia, menggigit leher hewan buruan dalam keadaan masih hidup. Bagaimana hukumnya? Kata al-mu'alif, qala idza adraka as-sa'idu as-sa'ida wa fihi hayatun mustaqirrah fa innahu yajib zakatuhu wa la yahillu biduniha. Apabila si pemburu, orang yang berburu, mendapati hewan buruan dalam keadaan hewan tersebut masih memiliki hayatun mustaqirrah, masih ada ruh yang menetap, masih bisa hidup. Artinya hewan ini kalau dibiarkan dia akan hidup terus. Itu hayatun mustaqirrah, ya. Ada juga hayatun ghairu mustaqirrah, ruh yang enggak menetap. Artinya hewan ini masih hidup, ya, masih menggelepar-gelepar, tapi kalau dibiarkan ini bakal mati. Itu namanya hayatun ghairu mustaqirrah. Nah, kalau yang pertama, kalau kita dapati hewan, naam, habis kita tembak atau ditangkap oleh hewan pemburu kita dan dia masih memiliki hayatun mustaqirah, ada ruh yang masih menetap, kalau dibiarkan dia tetap hidup, maka wajib untuk disembelih. Kalau kita dapati, wajib kita untuk menyembelih. Sepakat para ulama, la yahilu biduniha, hewan itu enggak halal, ya, kecuali dengan disembelih tetap. Jadi hukum asal itu kita ingin memakan hewan harus disembelih, ya. Berburu dengan menggunakan tembakan atau hewan buruan, hewan pemburu itu rukhsah, itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita masih mendapati hewan buruan kita masih dalam keadaan hidup, masih punya ruh yang menetap, wajib kita untuk menyembelihnya. Amma idza adrakahu wala hayata fihi mustaqirratan fa innahu yajuzu akluhu biduni zakatin. Akan tetapi kalau kita mendapatinya dalam keadaan hewan tersebut ruhnya tidak akan menetap, ya, artinya dia akan mati walaupun masih bergerak-gerak, ya kan, masih menggelepar-gelepar, misalnya matanya masih berkedip-kedip, ya, tapi kita tahu ini bakal mati. Naam. Para ulama menyebut gerakan-gerakan yang dilakukan oleh hewan tadi menuju kematiannya itu disebut harokatul zabah, gerakan setelah disembelih. Artinya, ya, dia betul bergerak, tapi bukan artinya dia bakal hidup, tidak. Itu pergerakan-pergerakan sakaratul mautnya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Artinya dia akan mati. Hewan yang seperti ini boleh dimakan tanpa harus disembelih. Boleh dimakan tanpa harus disembelih. Orang yang biasa berburu tahu ini mana hewan yang nggak bakal mati kecuali dengan disembelih, atau ini hewan yang udah dibiarkan aja pasti dia mati. Demikian. Nah, itu kembali ke al-khibrah, pengalaman orang yang berburu. Naam. Selesai apa yang disebutkan oleh al-mu'alif. Kemudian di sini ada permasalahan tambahan yang menurut Anda ini penting. Kita mengetahui bahwa berburu itu diperbolehkan dengan menggunakan hewan pemburu, diantaranya anjing. Nah, bermuamalah dengan hewan satu ini ada hukum-hukumnya. Ya, bolehkah memelihara anjing? Ya, dan anjing itu diketahui ini hewan yang najis. Najisnya pun bukan najis ringan, najis berat. Ya, najis yang berat. Untuk membersihkan najisnya itu ada perlakuan khusus. Tidak cukup dengan dicuci seperti biasa. Ya. Apa hukum memelihara anjing? Apa hukum memelihara anjing? Hukum asal memelihara anjing itu tidak diperbolehkan. Banyak alasannya. Ya. Pertama, karena najisnya. Kedua, orang yang memelihara anjing itu pahalanya akan dikurangi setiap harinya. Naam. Belum lagi rumah yang terdapat anjing padanya, malaikat itu enggak akan masuk, ya kan? Hukum asal memelihara anjing enggak boleh. Bagaimana dengan seorang pemburu? Ya. Anjingnya kan harus dirawat. Iya. Namanya berburu enggak sekali pakai saja, habis pakai dibuang anjingnya, tidak. Nah, harus dirawat, diberi makan, diberi tempat tinggal. Apa hukum memelihara anjing pemburu? Ya. Di sana ada hadis. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ittakhadha kalban illa kalba masyiatin au saidin au zar'in untuk iso min ajrihi kulayaumin qiratun." Barang siapa yang memelihara anjing kecuali tiga anjing, kata Nabi, ya, kecuali kalba masyiah, anjing penjaga kebun. Ya, biasa kalau petani, ya kan, untuk menjaga kebunnya, ladangnya dari hama hewan lain, ya, dari babi liar misalnya atau dari monyet yang suka merusak kebun atau ladang, ya kan, mereka memelihara anjing. Nah, ausoidin atau anjing pemburu, kalau tadi anjing penjaga kebun. Ya, atau anjing apa namanya? Masyiah bukan kebun. Masyiah ini ternak, afwan, salah anak. Anjing penjaga ternak, ya kan? Peternak yang memelihara misalnya apa? melihara kambing atau sapi, ya kan? Biasanya ada hewan-hewan yang mengganggu di kandang kalau malam hari, ya. Misalnya ada apa? Misal serigala kah atau apa rubah kah, hewan-hewan yang ingin mengganggu hewan ternak, maka dia memelihara anjing untuk menjaga, ya. Anjing ternak, bukan beternak anjing, maksudnya anjing penjaga hewan ternak. Atau kalbu said, atau anjing pemburu. Au kalba zara'in, lafad ini lafad tambahan dari Abu Hurairah. Para ahli hadis mengatakan ini ziyadah thiqoh, tambahannya diterima, ya. Jadi kita masukkan dalam tiga anjing yang dikecualikan. Anjing penjaga kebun, anjing penjaga kebun. Maka kata Nabi, barang siapa yang memelihara anjing kecuali tiga anjing ini, apa tadi? Tiga anjing tadi? Anjing penjaga ternak, anjing pemburu, dan anjing apa lagi? Penjaga kebun. Kecuali tiga ini, maka orang yang memelihara anjing tadi, untuk kisomin ajrihi, pahalanya itu akan dikurangi. Pahala ibadahnya dia, ya kan? Setiap hari dia beribadah, menambah-nambah pahala, itu akan terkurangi. Kulla yaumin qiratun, setiap harinya dikurangi satu qirat. Satu qirat, ya. Qirat itu oleh orang-orang Arab itu dijadikan satuan berat, ya. Satuan berat sekian kilogram misalnya. Tetapi di dalam bahasa syariat seperti ini, ini adalah sesuatu yang majhul makna, majhul apa namanya, al-qadar. Kadarnya itu gak diketahui. Di dalam bahasa syariat seperti ini, lafad qirat itu digunakan untuk sesuatu yang besar, yang banyak. Lafad qirat di dalam syariat seperti ini itu digunakan untuk sesuatu yang besar dan banyak. Barang siapa yang memelihara anjing, setiap harinya pahalanya dikurangi satu qirat. Subhanallah, ya kan? Kecuali tiga anjing tadi. Nah, jadi hukum asal memelihara anjing tidak boleh, kecuali anjing yang digunakan dalam beberapa manfaat tadi kita sebutkan. Nah, kemudian ada permasalahan lainnya. Kalau seseorang memelihara anjing yang bermanfaat untuk dirinya, ya, bermanfaat dalam hal ini maksudnya bermanfaat tiga manfaat yang kita sebutkan tadi, ya. Naam. Bukan hanya sekedar apa namanya, pelihara ini anjing unik, oh masya Allah ini anjingnya cantik, ini anjing dari negara mana gitu, oh, ini anjing langka, oh, anjing hias atau apa namanya mahal. Naam. Atau untuk menjaga rumah, ini tidak termasuk pengecualian, tidak termasuk pengecualian, ya. Karena sebagian adat orang, kebiasaan orang, apalagi orang-orang kafir, hidupnya bersama anjing. Apa yang dia makan sama seperti makanan anjingnya. Naam. Ya, seperti anggota keluarga, hanya saja mungkin gak ada di kakaknya, ya, kartu keluarganya gak masuk. Hidupnya, tidurnya, makannya, subhanallah. Ini ya yang termasuk, yang masuk di dalam ancaman hadis tersebut, dikurangi pahalanya setiap harinya. Nah, permasalahan bagi orang yang memelihara anjing, kita ketahui bahwa anjing itu memiliki najis, najasahnya najasah yang berat, berbeda dengan najis-najis yang lain. Nah, kalau dia hidup di sekitar kita, ya kan, para ulama menyebutkan liur anjing najis, liur anjing itu najis, liurnya. Kalau dia hidup di sekitar kita, kita kan gak aman. Barang-barang kita, ya kan, benda-benda di sekitar kita tidak aman dari jilatan anjing tersebut. Ya. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis yang sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb an yaghsilahu sab'a marratin ulahu nabit turab." Sucinya bejana-bejana kalian apabila dijilat oleh anjing, maka bersihnya atau sucinya itu adalah dengan dicuci 7 kali dicuci sampai 7 kali. Pertamanya dengan pasir, dengan tanah. Ya. Jadi enggak cukup dengan disiram. Enggak cukup disiram, digosok, tapi sampai 7 kali dibersihkan. Dan menggunakan pasir di pertama kalinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa najisnya najis yang berat. Naam. Di dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi, ada syak, ada keraguan, ulahuna au ukhrahuna, di awal atau di akhir. Tetapi para ahli hadis mentarjih penggunaan pasir atau tanah ketika mencuci dari jilatan anjing itu adalah di awal. Jadi caranya seperti ini. Kalau misalnya ada bejana kita dijilat oleh anjing, apapun itu, bejana, sendal, sepeda motor, kendaraan yang biasanya kita taruh di halaman rumah misalnya gitu kan, ada anjingnya, kita tahu, oh ini ternyata dijilat oleh anjing. Cara mensucikannya adalah, pertama, daerah yang dijilat tadi diberikan tanah atau pasir sambil dicampur dengan air, digosok. Itu yang pertama. Kemudian dibilas lagi pakai air. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, sampai 7 kali baru suci. Itu baru suci. Jadi kalau memelihara anjing bagaimana? Wah, ini dijilat, sana dijilat. Nah, capek kita. Semua harus disucikan, ya kan, seperti itu. Nah, lantas bagaimana kalau yang memelihara anjing ini tujuannya adalah untuk berburu atau untuk menjaga kebun atau untuk menjaga ternak? Naam. Para ulama, sebagian para ulama memberikan rukhsah. Ini masyakoh, ini berat. Ya, ini berat. Bagi orang yang memelihara anjing dengan tujuan tiga tadi ini. Oleh karena itu di dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Apabila ada rasa berat bagi seseorang, maka diberikan keringanan, dimaafkan, ya. Jadi khusus untuk tiga anjing ini dimaafkan. Naam. Cara mensucikannya tidak seperti anjing yang biasa. Ya. Ini sebagian para ulama menyebutkan bahwa ini rukhsah. Demikian pula di sana ada permasalahan kalau dia memelihara anjing dan membutuhkan untuk memelihara anjing, maka dia tidak memasukkannya ke dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril berjanji untuk bertemu Nabi dalam keadaan Nabi menunggu di dalam rumah beliau berjam-jam. Kenapa kok sudah datang waktu yang dijanjikan, malaikat Jibril tidak kunjung tiba? Nabi heran. Naam. Ketika beliau keluar rumah bertemu dengan Jibril, Jibril mengabarkan, "Inna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Kata malaikat Jibril, "Kami enggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun gambar makhluk bernyawa." Naam. Kalau di rumah ada anjing atau gambar makhluk bernyawa, malaikat enggak akan masuk. Ya. Ketika itu baru Nabi menyadari, oh ternyata ada seekor anjing yang bersembunyi di dalam rumah beliau, maka dikeluarkan. Ya. Ini malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah seseorang yang padanya terdapat anjing ataupun gambar makhluk bernyawa. Naam. Demikian pula permasalahan terakhir, insyaallah, seorang yang ingin berburu dengan menggunakan anjing. Naam. Dia enggak punya. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada orang lain punya anjing terlatih, ya, yang bisa untuk dipakai berburu. Nah, dia ingin mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkannya? Dia tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan membeli. Apa hukum membeli anjing? Nah, apa hukum membeli anjing? Di sana ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam, hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi melarang dari harga anjing, mahar wanita pelacur, dan harga dari tukang sihir atau upah tukang sihir. Nah, di dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wasinnaur. Nabi melarang jual beli atau harga dari anjing dan kucing. Jadi tidak boleh jual beli anjing dan jual beli kucing. Nah, lantas bagaimana dia ingin mendapatkannya? Tidak bisa dia mendapatkannya kecuali dengan membeli. Sebagian para ulama menasihatkan, hendaklah dia berusaha untuk mendapatkannya dengan tidak membeli. Ya, mungkin lewat hadiah atau pemberian atau apa. Jangan dia beli. Walaupun sebenarnya di sebagian para ulama ada yang memberikan rukhsah. Kalau untuk anjing yang mendatangkan manfaat, anjing untuk berburu, menjaga ternak atau menjaga kebun, maka dibolehkan diperbolehkan untuk jual beli. Darurah atau hajah, enggak sampai darurah, bahkan hajah saja, keperluan, diperbolehkan. Dan ini adalah tarjih Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Taib, wallahu alam, sampai di sini apa yang kita sebutkan, semoga mendatangkan manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.